على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى والعبد dan seorang hamba في حق سائر العباد di dalam hak kedudukan atau hakikat seluruh hamba lahu salasu darajat, dia seorang hamba itu memiliki tiga derajat tingkatan. Al-ula, yang pertama, an yunazzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah, memposisikan dirinya di dalam kehidupan manusia seperti para al-kiram, orang-orang yang mulia. Al-barara, yang banyak kebaikannya, minal malaikat, daripada para malaikat. Kiram al-barara itu kata-kata biasa dipakai untuk para malaikat. Kiraman katibin, dalam ayat Al-Quran, kiraman ay al-malah, malaikat. Malaikat kiram jamak daripada karamah. Jadi orang-orang yang banyak mendapatkan kemuliaan, atau makhluk yang banyak mendapatkan kemuliaan. Al-barara, barara jamak daripada barun. Barun jamaknya baroro, jadi banyak kemuliaan dan kebaikan. Minal malaikat, dari makhluk Allah jenis malaikat. Memposisikan dirinya di dalam kehidupan di tengah manusia seperti para malaikat. Yang pertama, gampangnya gini, kita manusia hidup di kalangan manusia itu jenisnya ada tiga. Jenis kehidupan manusia di tengah manusia itu ada tiga. Yang pertama, memposisikan dirinya, membuat dirinya seperti malaikat di tengah manusia yang lainnya. Bagaimana memposisikan dirinya atau membuat dirinya seperti malaikat di tengah manusia yang lainnya? An yas'a fi aghradihim, ia berusaha melakukan, mengerjakan di dalam urusan mereka. Membantu, Rifkan bihim, memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain, menolong yang lain. Wa idkhalan lisurur ala qulubihim, berusaha terus menerus memberikan kesenangan, kebahagiaan di dalam hati manusia yang lainnya. Ya, tugasnya atau pekerjaannya selalu berusaha bagaimana orang yang ada di sekitarnya ringan menjalankan kehidupan, enteng saat menghadapi cobaan musibah. Dia siap menjadi tamengnya, dia siap menjadi payungnya, dia siap menjadi apapun kalau itu memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain. Ini kedudukannya seperti malaikat. Jadi dia tidak pernah peduli dia dihina, dia dicaci atau disenangi. Enggak peduli dia. Yang penting dia terus-menerus berusaha memberikan kemanfaatan, memberikan pertolongan untuk orang lain dan berusaha terus-menerus menyenangkan hati orang lain. Ini kedudukan pertama. Kedudukan yang pertama yaitu memposisikan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia seperti malaikat. Malaikat itu enggak peduli. Malaikat itu tidak pernah peduli. Ketika Allah perintahkan dia untuk membagikan rezeki, dikasih rezekinya. Sekalipun orang yang diperintahkan oleh Allah itu yang dikasih adalah orang kafir, orang yang enggak taat, orang yang enggak patuh, bahkan mungkin orang yang menghinakan Allah, enggak peduli dia, malaikat. Tetap dihantarkan, tetap dikasih. Bukan orang yang ibadah toh. Ketika Allah perintahkan mereka langsung. Ketika orang enggak beribadah, diperintahkan oleh Allah, mereka enggak mau. Enggak mau aku. Bapak mau nganter enggak. Itu persis dengan orang yang memposisikan dirinya seperti malaikat. Tidak pernah peduli orang itu peduli dengan dia, senang dengan dia, bahagia dengan dia atau benci, enggak pernah dia pedulikan. Pokoknya intinya dia punya misi bagaimana orang lain bisa mendapatkan kemanfaatan berkat dia. Orang lain bisa mendapatkan kesenangan gara-gara dia. Itu yang dia terus usahakan. Lah ini memposisikan dirinya seperti malaikat kiram al-bararah. Lah menyenangkan hati orang itu termasuk ibadah yang paling afdal. Tanpa kebohongan tentunya. Menyenangkan hati orang tanpa kebohongan termasuk ibadah yang terafdal. Orang sedih kita senangkan hatinya. Orang bingung kita hilangkan kebingungannya. Orang sumpek kita hilangkan kesumpekannya. Itu termasuk ibadah yang afdal. Dikatakan oleh Rasulullah, ma abadallah bisyain afdal min jabar khatir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari jabar khatir. Jabar khatir itu yang menyenangkan. Ditawari opo ae nggih. Seneng kula niki. Walaupun makanan itu makanan kecil atau bahkan mungkin menurut kita enggak enak, tapi karena kita untuk menyenangkan hati orang yang memberi, kita ngomong, "Wah, terima kasih, saya sedang kepingin ini." Kepingin, alhamdulillah sampean bawakan. Wah, senang saya ini, menyenangkan hatinya. Wah, ngei kok ngene ge opo, enggak enak ini. Padahal mau, wah ini menyakitkan hatinya. Merusak perasaannya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ayunazila fi haqqi manzilatal bahaim wal jamadat. Membuat dirinya di tengah kehidupan manusia yang lainnya seperti kedudukan binatang-binatang dan benda-benda mati. Falayana lhum khairu, mereka tidak mendapatkan kebaikannya. Walakin yakuffu anhum syarru, tapi dia mencegah kejelekan dari mereka. Kejelekannya dari mereka. Jadi intinya enggak memberikan kebaikan, tapi dia mereka tidak memberikan bahaya. Tembok benda mati kan? Tembok ini benda mati. Ya tembok ini tidak bisa memberikan kebaikan kepada kita. Makan, minum, dan lain sebagainya enggak bisa. Memberikan kita pahala, derajat di sisi Allah enggak bisa tembok ini. Enggak bisa memberikan kebaikannya untuk kita secara ukhrawi. Tapi tembok ini enggak bisa tembok ini mencegah bahaya untuk kita. Dia tidak bisa memberikan kebaikan, tapi dia bisa mencegah orang lain tidak mendapatkan bahaya dengannya. Sekarang kita di rumah ini, di dalam nggak kena sinar matahari dari barat. Kenapa? Terhalang tembok. Kemudian misalnya banjir, nggak langsung masuk air, masih tertahan oleh tembok dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak memberikan kebaikan, tapi mereka mencegah kejelekan datang kepada kita. Faham ini? Lah orang yang kedua memposisikan dirinya seperti benda mati. Pohon. Pohon itu tidak memberikan kebaikan kepada kita. Tapi dia mencegah kejelekan datang kepada kita. Sengatan matahari yang begitu panas, kita di bawah pohon bisa berteduh. Kemudian dengan adanya pohon, ada hembusan angin yang sejuk, nyaman. Jadi mencegah kejelekan datang kepada kita. Banjir datang, dengan banyaknya pohon akan menjadi serapan. Air diserap sehingga banjir tidak parah atau tidak ada banjir. Benda mati atau binatang yang lainnya seperti semut dan semisalnya. Jadi tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan kejelekan, baik dengan tidak mengganggu orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Jadi dia gak bisa ngasih apa-apa ke orang lain. Ngasih ilmu gak bisa, nasihat gak bisa, ingatkan gak bisa, karena dia gak ngerti apa-apa. Tapi dia gak membahayakan orang lain. Dia tidak bisa memberi kebaikan, tapi tidak memberikan kebahaya. Jadi dia mencegah diri untuk tidak memberikan kejelekan kepada yang lain, baik dengan perkataan ataupun perbuatannya. Jadi gak membahayakan orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yunazila fi haqqi manzilatul aqarib wal hayat wassiba'ad dhariyat. Memposisikan dirinya di tengah kehidupan manusia seperti kedudukan aqarib, kalajengking, walhayat, ular, wassiba' ad-dhariyat, binatang buas yang membahayakan, yang ganas. La yurja khairu wa yutaqa syarru. Tidak ada harapan kebaikan darinya, dan juga tidak terhindar kejelekan darinya. Binatang buas, kalajengking, ular, binatang buas yang lain seperti serigala, macan, harimau dan semisalnya, ini nggak akan memberikan kebaikan, dan tidak ada, nggak diharapkan juga kebaikan datang darinya, nggak aman. Kejelekan datang dari mereka, gak aman. Kita coba di tengah-tengah kandang singa, kira-kira aman kehidupan kita? Gak aman. Apakah kebaikan bisa kita dapatkan? Gak juga. Kebaikan gak bisa kita dapatkan dengan kita berdiam diri di kandang singa. Kejelekan gak aman. Kenapa? Nyawa kita akan hilang. Nyawa kita akan. Jadi yang terafdal, yang paling baik, yang pertama, memposisikan dirinya seperti malaikat. Memposisikan dirinya seperti malaikat. Yang kedua, mending gak bisa memberikan kebaikan, tapi tidak memberikan bahaya. Yang ketiga, gak bisa memberikan kebaikan, memberikan bahaya. Tidak bisa memberikan kebaikan, malah memberikan bahaya. Nah, itu seperti binatang buas. Karena itu dikatakan fa'ilam takdir, maka jika kamu tidak mampu, ala antal tahiko, menyusul bergabung biufukil malaikat dengan kelompok malaikat yang tidak mampu menyerupai, tidak mampu serupa dengan perbuatan para malaikat. Fahdhar antunazila andarajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayat wassibai bariat. Maka hati-hati jangan sampai kamu turun dari derajat binatang, binatang dan benda mati ke derajat atau tingkatan binatang buas, kalajengking dan ular. Jadi kalau kita enggak mampu, tidak bisa serupa, menyerupai kelompok yang mulia, golongan yang baik, maka minimal jadilah orang yang tidak memberikan bahaya kepada orang lain, tidak menyelakai orang lain, tidak mengganggu orang lain, baik dengan perbuatan atau perkataan. Apalagi sampai turun ke derajat yang paling rendah, ke derajat yang paling hina, yaitu memposisikan diri kita seperti binatang buas. Naudzubillah min, nggak bisa ngasih kebaikan, bisanya ngasih kejelekan. Nggak bisa membuat orang tenang, bisanya membuat orang gelisah. Ini bahaya ini. Ini tingkatan yang paling jelek ini. Jadi kalau kita boleh memilih, memilih yang pertama. Kalau nggak mampu menjalankan yang pertama, yang kedua. Yes. Seperti pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, manusia ada tiga tingkatan: salim, rabih, dan khasir. Nah kalau kita gak bisa menjadi rabih, ya jadi yang salim. Gak bisa jadi orang yang beruntung, minimal jadi orang yang selamat. Kan gitu. Gak bisa beruntung, menjadi orang yang, jangan gak menjadi orang yang beruntung, gak menjadi salim, malah menjadi yang khasir, rugi. Sama ini, kita gak bisa menjadi atau bergabung dengan apa yang baik, apa yang bagus, malah gabung bukan yang mencegah kejelekan untuk orang lain, malah gabung kepada yang memberikan kejelekan kepada orang yang lain, tidak ada kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Mufhum ini ya. Nah, karena itu disebutkan itu fa'in radiyat li nafsika, fa'in radita li nafsika an nuzul min ala'iliyin. Maka jika kamu ridha untuk dirimu turun dari paling tingginya kedudukan ala'iliyin, yaitu derajatnya malaikat dibanding manusia biasa. Falatar walaha bilhuwi ila asmali safirin, jangan kamu ridha untuk dirimu biluwi dengan merosot ke asfala safilin, paling bawahnya kedudukan, paling rendahnya, paling hinanya kedudukan. Jadi ada a'la iliyin, ada asfala safilin. A'la iliyin yaitu derajatnya malaikat. Asfala safilin derajatnya binatang buas, ya, orang yang tidak memiliki kebaikan, nggak punya kebaikan, yang dia punya mengganggu, merusak, mengacau. Nah ini, itu derajat asfalasa. Jadi kalau kamu tidak ridho untuk dirimu, atau kamu tidak mampu untuk dirimu turun dari derajat a'la iliyin, jangan sampai dirimu turun ke asfala safilin. Jadi kalau kita gak ridho untuk diri kita itu turun dari derajat a'la iliyin, jangan kamu ridho turun ke derajat asfala safilin. Fa'alla katan juki fafan lalak wala alek. Ya mudah-mudahan kamu tanju selamat kifafan, ukuran kebutuhan kamu tanpa ada pengurangan, tanpa ada tambahan. Lalak wala alaik, bukan untukmu kebaikannya, bukan untuk kamu juga kejelekannya. Artinya apa? Tidak memberikan kebaikan untuk diri sendiri, juga tidak memberikan kejelekan untuk orang orang lain. Nah, itu selamat itu misalnya. Itu selamat. Karena apa? Dia diam di tempat, tidak memberikan kebaikan, tidak membahayakan, diam di tempat. Lah itu mungkin selamat. Fala alaka tanju. Fa alaika fi bayadina harik an la tastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adik aw ma'ashik alladhi la tastaghni 'anil isti'anah bi ala ma'adik aw ma'ashik. Maka wajib bagi kamu di waktu siang, di waktu siang an la tastaghil, kamu tidak menyibukkan illa bima yanfa'uka, kecuali yang bermanfaat untukmu. Fi ma'adik, baik untuk akhiratmu, aw ma'ashik, atau kehidupan duniamu. Ma'adik, tempat kembali, yaitu akhirat. Maka kamu memiliki kewajiban di waktu siang untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu atau duniamu. Yang tidak cukup meminta pertolongan bihi dengan kehidupan ala ma'adik atas akhiratmu au ma'asyik atau duniamu. Artinya bekerjalah kalau memang itu dibutuhkan, dan bekerjalah jangan sampai menghilangkan kewajiban, baik itu daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang wajib ataupun yang sunnah. Artinya kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat, baik untuk urusan dunia ataupun akhirat. Tapi jangan sampai karena dunia kita lupa akhirat, jangan sampai karena dunia kita lalai dari kewajiban, jangan sampai karena dunia kita meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikerja sebutuhnya, dikerja untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan untuk berlebihan. Mencukupi kebutuhan kita, mencukupi kebutuhan dalam sehari kita itu butuh berapa piring? Oh, dalam satu hari saya butuh satu piring. Ya berarti kalau kita kerja untuk satu piring cukup, itu kebutuhan. Tapi kalau kita, saya bekerja satu hari saya harus dapat 200.000, loh, buat apa? Kalau kita kerja untuk kebutuhan, 20.000 cukup. 20.000 cukup. Tapi kalau kita kerja bukan untuk kebutuhan, lah ini 20.000 nggak cukup. Insya Allah 1.000.000 pun nggak cukup. Paham ya? Intinya kalau memang kita nggak mampu melakukan itu semuanya, kita harus bekerja, tapi bekerja harus dengan jujur. Kemudian harus dengan amanat, kemudian juga menasehati lemah lembut, tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kalau memang itu bisa, atau dengan hati, dan yang lain sebagainya. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tidak menggabungkan kita, tidak mengkelompokkan kita, tidak menggolongkan kita dengan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.